terus maju dan berjuang, bantai semua lawan yang menghadang. Gagai dukungan dengan menang, sino etan, tanamkan optimis untuk nanam, bermain dengan hati terdalam. Jiwa singa kadin seperti apem, kudu nanam, kudu nanam. Janganlah pernah lupa untuk menjadi juara, selalu kobarkan rasa dan semangat yang membara. Diiringin dengan doa dan selalu berusaha menjadi fan, fan. Kita satu jiwa daripada cari tim, sebaiknya dukung Arema satu jiwa. Salam kasih mohon cukupkan, masih orang tiket tetapi tak ratukan. Aduh pok, cek rumah iso rasa no satu kekecoh. Sama yuk bangga, sama yuk satu-satu kantai katukung agama. Singo etan kau nafasku, ayo terus maju dan berjuang, bantai semua lawan yang menghadang. Hargai dukungan dengan menang, singo etan, singo etan. Tanamkan optimis untuk nanam, bermain dengan hati terdalam. Berjiwa singa kadin seperti apem, kudu nanam, kudu nanam. Wis kecoh Arema si, noto Arema panjang wa si. Yo ayo nalatung ribun, cekan stres dan dipikun ribun. Bosnya tak lakoni, ngerti yuk kalah dan menang kami di belakangmu. Bersama tuh jadi satu-satu jiwa untuk terus maju. Sama yuk baba, sama yuk satu-satu kantai katukung Arema. Sino edan kau nafasku, ayo terus maju dan berjuang, bantai semua lawan yang menghadang. Optimis untuk nanam, bermain dengan hati terdalam. Jiwa singa kadin seperti apem, kudu nanam, kudu nanam. Tak pernah berakhir, kami selalu mendukungmu. Takkan kami tinggal, meski kalah pun hasilmu. Ayo terus maju dan berjuang, bantai semua lawan yang menghadang. Gagai dukungan dengan menang, sino etan, sino etan. Tanamkan optimis untuk nanam, bermain dengan hati terdalam. Berjiwa singa kadin seperti abang, kudu nanam, kudu nanam. Ayo terus maju dan berjuang, bantai semua lawan yang menghadang.